Bakumpul rame-rame katong bermain. Enggo lari, satu dua tiga jaga. Enggo beta lari pas sambunyi, sambunyi balari kesana kemari. Nanti kau ngalepat tari. Jaga-jaga enggo polo rapat enggo. Jaga-jaga sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta dapat, beta polo rapat rapat. Jaga-jaga enggo polo rapat enggo. Jaga-jaga sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta dapat, beta polo rapat rapat. Sampai dapat enggo, enggo lari, lari baku cari.